Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bidhikrihi tanzilur rahmat wa nusalli wa nusallim ala habibina sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, segenap hadirin jamaah istighatsah Majlis Ta'lim Al-Anwar Kota Pasuruan yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ucapan terima kasih kami sebagai mewakili Majelis Al-Anwar kepada seluruh segenap takmir Masjid As-Saggaf Kebonagung yang telah menjadi satu rutinan pembukaan kegiatan Majelis Al-Anwar setelah libur dengan datangnya bulan suci Ramadan. Semoga dengan pembukaan ini dan di tempat yang penuh barokah ini, di samping maqam Al-Habib Alawi bin Saggaf As-Saggaf, majelis ini dijadikan satu sabab untuk kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih-lebih semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan khususnya di dalam Majlis Al-Anwar yang kita cintai bersama ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kegiatan ngaji rutin, karena ini sifatnya pembukaan, maka ingin saya menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghrurun." Siapa orang yang hari kemarin sama dengan hari ini, fahuwa maghrur, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa khasir. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa khasir, maka orang itu adalah orang yang rugi. Mangkana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Tiga yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghrur, maka itu adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu bisa dikatakan sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh adalah orang yang mudah untuk ditipu. Dalam hal ini siapa yang menipu? Yang menipu dalam hal ini adalah nafsu setan yang ada di dalam jiwa kita. An-nafas alladhi baina jambaik, kata Nabi SAW. Nafsu yang ada di dalam dekat tubuh kamu, nafsu yang selalu mendempeti kehidupanmu. Jika engkau tertipu dengan nafsu itu, maka engkau adalah orang yang bodoh, karena engkau adalah orang yang bisa ditipu oleh nafsu kamu. Itu kalau sama. Kemarin sholat gak istiqomah, hari ini sama gak istiqomah. Oh, tertipu kamu dengan nafsu kamu. Kemarin sholat tapi gak berjamaah, sekarang sholat tapi gak berjamaah, tertipu kamu. Karena sama, hari kemarin sama dengan hari ini, maka Anda adalah orang yang tertipu. Yang kedua, jika hari ini ternyata lebih jelek daripada hari kemarin, artinya kemarin lebih bagus, kemarin sholat gak putus-putus, sekarang sholat putus, berarti orang yang rugi. Kemarin masih hataman Al-Quran, sekarang gak hatam Al-Quran, rugi. Kalau kita kiaskan dengan Ramadan, Ramadan yang kemarin, 2 tahun kemarin, Anda masih hatam Al-Quran 3 hataman, saat ini Ramadan yang 1 tahun kemarin Anda gak hatam, berarti Anda rugi, menurun. Jadi semakin hari semakin kita menurun, maka kita digolongkan orang yang rugi oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah siapa orang yang menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Kemarin gak aktif, gak istiqomah sholat berjamaah, sekarang istiqomah sholat berjamaah. Kemarin kalau sholat di rumah, sekarang sholat di masjid, berarti Anda adalah orang yang beruntung. Semakin kita baik, semakin kita beruntung. Semakin kita menurun, berarti kita semakin rugi. Kalau sama, berarti kita tertipu dengan nafsu yang telah melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, ini hadis kalau mau kita ceritakan tentunya panjang. Yang penting kita ambil hikmah. Ayo, kalau tahun kemarin kita kurang semangat, tahun ini yang semangat. Koreksi diri Anda. Kalau Anda kemarin masih ada kekurangan di dalam hubungan Anda dengan Allah, jangan sampai tahun ini, hari ini Anda masih sama dengan hari yang kemarin. Kalau yang kemarin malas beribadah kepada Allah, hari ini jangan lagi Anda malas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Hadirin, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah, itu pasti banyak ujian, itu pasti banyak cobaan para hadirin. Tapi Anda harus tahu, ujian yang diberikan oleh Allah itu adalah ujian yang sudah dikira-kirakan oleh Allah. Enggak mungkin manusia enggak kuat akan melakukan itu semua. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diatur oleh Allah. Kadarnya diatur, kondisinya diatur oleh Allah. Pasti kita kuat. Dengan catatan kalau kita mau sabar. Kalau kita mau sabar. Dan kita harus punya tujuan. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besok harus lebih baik lagi. Besok lagi harus lebih baik lagi. Maka Anda akan semakin berani di dalam melangkai ujian-ujian yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ujian itu macam-macam. Dan itu memang sudah menjadi keputusan. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahum." Ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, maka hamba tersebut dikasih ujian oleh Allah Ta'ala. Ada yang dikasih ujian sakit, ada yang dikasih ujian kemiskinan, ada yang dikasih ujian beban pikiran, ada yang dikasih ujian rumah tangga. Tapi lihat bagaimana hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Gara-gara rizkinya sempit, hubungannya enggak, hubungan dengan Allah tidak lancar, berarti Anda adalah orang yang rugi. Gara-gara hubungan rumah tangga tidak harmonis, Anda meninggalkan sholat berjamaah, berarti Anda adalah orang yang rugi. Semua yang ada di dunia ini sudah diperkirakan oleh Allah Ta'ala. Intinya satu, jangan Anda pernah goyang dari hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun itu ujiannya. Jangan pernah noleh kepada ujian orang lain, para hadirin. Mungkin saat ini kita selalu mengoreksi orang lain, kita enggak koreksi diri kita. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihat diri kamu, enggak usah lihat orang lain, sebelum nanti diri kamu dihitung oleh Allah Ta'ala. Kita terlalu kadang-kadang ngoreksi orang, para hadirin. Kita terlalu mencari kejelekan orang. Kita selalu menghina orang, meremehkan orang, mentertawakan orang. Kadang-kadang kita enggak sadar kalau kita gagal hubungan dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita enggak tahu diri kalau kita ini jauh dengan Rasulullah. Oleh karena itu koreksi diri kita, perbaiki diri kita, enggak usah bahas masalah orang. Anda tahu satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya waktu baca ayat tersebut saya pikir-pikir, betul. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kamu, naro, dari ancaman api neraka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan, ku anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kamu, enggak ada. Wa jironakum, enggak ada. Wa aghoribikum, enggak ada. Allah enggak pernah memerintahkan jaga kamu, keluarga kamu, teman kamu, tetangga kamu, enggak ada. Tapi yang di sini ditekankan oleh Allah, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari ancaman api neraka. Artinya apa? Kita koreksi diri sendirilah, enggak usah koreksi orang lain. Kita cari kekurangan kita, enggak usah cari kekurangan orang lain. Oleh karena itu kata guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang ada di Hadramut, beliau mengatakan, al-madad bigadril mashhad. Sesungguhnya rahmat Allah, anugerah Allah itu sesuai dengan cara pandang kita masing-masing. Allah memberikan anugerah, rahmat, hidayat itu sesuai dengan cara pandang kita masing-masing, para hadirin. Anda memandang Al-Quran, Anda begitu lihat Al-Quran dengan pandangan istihgar, dengan pandangan remeh. Ah, Al-Quran ini cuma kertas, ada tulisannya, biasa ini Al-Quran ini. Maka Anda enggak akan mendapatkan barokahnya Al-Quran. Anda melihat seorang ulama, tapi Anda melihat dengan pandangan yang remeh. Orang biasa cuma bisa ngaji, orang biasa cuma bisa ceramah, orang biasa cuma jadi imam khatib Jumat, maka Anda enggak dapat apa-apa. Tapi ketahuilah, kata guru saya, andai kata ada orang gila, jangan bahas kelas ulama, jangan bahas kelas orang biasa, para hadirin. Guru saya ngomong, kalau ada orang gila, kamu melihat dia adalah sebagai walinya Allah, maka kamu akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Andai kata ada anjing, yang mana anjing itu di dalam hukum agama Islam najisnya najis mughalladhah, najis-najis tingkat besar. Kalau kamu melihat anjing dan kamu rahmat kepada anjing tersebut, maka Allah akan menurunkan anugerah yang besar kepada kamu berkat pandangan kamu yang begitu hebat dengan Allah Ta'ala. Salah satu ulama di Tarim, di Hadramut, beliau dalam waktu pidatonya menyampaikan, tahu enggak sebabnya orang-orang Tarim ini, orang-orang di Hadramut sana itu bertumbuhan para wali-walinya Allah, tahu enggak sebabnya apa? Sebabnya bukan karena ilmu. Kalau ilmu, banyak ilmu di mana-mana. Kalau orang pinter, banyak orang pinter di mana-mana. Yang kita punya di negeri kita ini, kata habaib yang ada di Tarim, satu, kita punya husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Kita punya prasangka baik dengan Allah dan kita punya prasangka baik dengan makhluknya Allah. Bahkan kita dengan anjing pun punya prasangka baik. Hadirin yang dirahmati Allah, belum pernah kami melihat dan menyaksikan ada orang-orang di penduduk kota Tarim di Hadramut sana yang melempari anjing, belum pernah ada. Belum pernah saya saksikan ulama-ulama di sana ataupun orang-orang sana nyiram anjing, belum pernah. Kalau memang anjing itu mengganggu, maka anjing itu diusir dengan lemah lembut, para hadirin. Kenapa? Bukan ngelihat najisnya, tapi ngelihat ini adalah makhluknya Allah. Takut kalau menyakiti makhluknya Allah, nanti Allah yang murka, para hadirin. Dengan itu mereka mendapatkan makom, dengan itu mereka mendapatkan rutbah, dengan itu mereka mendapatkan ketingkatan, karena mereka husnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah dan berprasangka baik kepada makhluknya Allah. Selalu mengoreksi diri kita sendiri, tidak bingung ngoreksi tetangga, tidak bingung ngoreksi orang lain. Periksa diri kita masing-masing, periksa keluarga kita, punya patokan, punya pedoman, besok harus lebih baik dari hari ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang semangat di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, sebelum kami tutup tabarrukan sebagai pembukaan, kami membaca kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Athos yang tadi kita baca di setiap pertemuan. Oleh karena itu, karena ini sudah sebetulnya cukup apa yang saya sampaikan tadi sebagai wasilah pembukaan, tapi tabarrukan untuk kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang, sedikit kita baca. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Ismail bin Abbad An-Nafari fi Syarhil Hikam, dikatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abbad An-Nafari di dalam syarah kitab Hikam, waqad wasafallahu ta'ala dzikrul mu'minin bil kathrah lima tadammanathu min judil ikhlas wa adamir riya. Telah banyak disifatkan oleh Allah Ta'ala menyebut orang-orang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang mana sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang ikhlas, dan mereka orang-orang mukmin adalah orang yang jauh dari kategori riya. Dikutip dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira, yakni khalisan, fasammal khalis katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira, ingatlah kamu, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak, zikron kathiro, itu adalah zikir yang kholis liwajhillah, zikir yang murni karena Allah Ta'ala, zikir yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah zikron kathiro, zikir yang banyak. Zikir yang murni karena Allah, zikir yang ikhlas itu adalah zikir yang diikuti oleh lisan dan hati. Keduanya antara lisan dan hati mutawajjihun ilallahi ta'ala. Lisan dan hatinya keduanya terfokus kepada Allah. Jadi orang zikir itu lisan dan hati terfokus kepada satu tujuan yaitu Allah, baru dinamakan orang yang ikhlas. Kalau mulutnya berzikir, hatinya enggak ingat kepada Allah, bukan dikatakan orang yang ikhlas walaupun zikirnya banyak. Wa wasaf dzikrul munafikin, dan juga disifati, yang mana ciri-ciri orang-orang munafik, bighillatiz dzikri. Ciri-cirinya orang yang munafik adalah mereka sedikit di dalam berzikir kepada Allah. Dan jikalau mereka berzikir kepada Allah, mereka tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. In dzakarallah maka nafi qalbihi dzarrah minal ikhlas. Andai kata mereka orang-orang munafik berzikir kepada Allah, mereka tidak ada di dalam hatinya sedikit daripada ikhlas. Bal wujudur riya, bahkan di hatinya ada yang namanya riya, pamer, kepingin dilihat oleh manusia. Itu ciri-cirinya orang yang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah tahu ini loh ciri-cirinya orang sing apa mukmin, orang yang beriman itu banyak zikir, ikhlas, jauh dari riya. Ciri-cirinya orang yang munafik, jarang zikir, andai kata berzikir ndak ikhlas, riya. Jangan koreksi orang lain. Lihat diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila." Mereka hanya ingin diperhatikan manusia, wa la yadhkurunallah, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Itu ciri-cirinya orang munafik. Jadi sekarang begini, nanti pulang dari pengajian ini, Anda sholat di rumah, atau nanti malam sholat, atau besok atau kapan aja, Anda dilihat sholat di rumah, rasanya ya apa? Rasanya bagaimana kalau Anda sholat di rumah? Setelah Anda sholat di rumah, coba Anda keluar ke masjid, sholat di shof paling belakang. Sekali-kali sholat di shof belakang. Besoknya lagi maju. Besoknya lagi semakin maju, sampai Anda di shof paling depan. Setelah Anda di shof paling depan, Anda pikir, enak mana sholat Anda? Di rumah gak dilihat orang, di belakang gak direken orang, agak nengah mulai ada orang, tambah maju, tambah diperhatikan orang, tambah depan, tambah jadi tujuan pandangan orang. Enak mana Anda sholatnya? Kalau Anda merasa, oh iya ya, saya kalau di depan Allahu Akbar, wih, wanter ya babere ini, kok khusyuk kamu sholat di depan. Tapi sholat di belakang bagaimana kemarin? Allahu Akbar. Lah kok enteng sholat Allahu Akbarnya kamu? Kok lain sholatnya kamu? Munafik. Jangan nilai orang, diri kita sendiri. Berarti sih munafik aku ini. Ini loh caranya. Saya sholat di rumah, beb, alhamdulillah, Allahu Akbarnya mantap, beb, tetap saya nangis, beb. Tayib. Sholat di belakang bagaimana? Tetap gak berubah. Kamu sholat di depan, sama seperti saya sholat di belakang, seperti sholat di rumah. Beriman kamu kepada Allah Ta'ala, ikhlas kamu. Kadang-kadang kita enggak. Kalau di depan orang, begitu ono ustate, kerungu ustate watuk dok. Amin. Begitu ustate nutup lawang, kledek melbu. Weh, amin. Gat namane. Oh, berarti kamu cuma karena orang kalau begitu. Oleh karena itu, koreksi diri kita masing-masing, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ikhlas. Dan jikalau ada kekurangan, kekeliruan di dalam kehidupan kita dengan berhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merubah kehidupan kita. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan dan memindah-mindahkan keadaan manusia, pindahkan keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik. Ya akramal akramin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.